kita berangkat. Pakaian rapi, celana potongan rapi, taplak meja di rombak, jadi dah asik. Pergi kita cari sasaran, malam ingin melepas keresahan. Lihat Poppy pakai rok mini, lihat Nancy pakai bikini. Tapi sayang sudah di booking papi-papi. Kita ngajin pergi ke taman tawang. Paginya kakor, malamnya tipis. Paginya sinar kok, malam sinati. Paginya Ahmad, malamnya Asyik. Paginya Ismet, malam Isya. Aku melongo persis ke Bobego, jidat mengkerut persis di datar tok. Lihat itu potongan, habisnya mirip perempuan. Otakku tegang, begitu pun kawan sejalan. Cepat putar haluan, tancap gas kita ngacir. Pergi ke taman lawang. Paginya Toto, malamnya Titi. Paginya Sunarto, malam Sunarti. Paginya Ahmad, malamnya Asyik. Paginya Ismet, malam Isya. Aku melongo persis ke Bobego, jidat menggerut persis di dadar tok. Liatin potongan, habisnya mirip perempuan. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah.